Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ba'du. Pendengar RRI rahimakumullah di mana saja Anda berada, pada kesempatan hari ini kita kembali dapat bertemu melalui udara dalam rangka pembahasan bedah tafsir Syekh Sya'rawi pada surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum lailatal shiyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytul aswad min al-khaytul aswadi min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Artinya dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa untuk bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan serta minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Tetapi janganlah kamu mencampuri mereka itu, sedangkan kamu beriktikaf dalam masjid. Itu adalah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, ayat ini adalah merupakan sambungan mata rantai daripada ayat 183, 84, 85, dan 186. Di mana pada awal ditetapkannya kewajiban ibadah puasa, sahabat menganggap bahwa ketika di siang Ramadan dilarang berhubungan suami istri, maka mereka juga menganggap malamnya sama. Nah, oleh sebab itu mereka agak kesulitan, dan pada akhirnya lantas mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah ya hubungan suami istri pada malam-malam Ramadan. Maka ayat ini diturunkan untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat sahabat pada waktu itu. Dan memang tidak ada salahnya, karena pada waktu itu juga pada malam Ramadan itu kan bukan dalam kondisi berpuasa seperti di siangnya. Nah, di dalam ini pertanyaannya cuma permasalahan hubungan suami istri, Allah menjawabnya dengan tambahan. Ini adalah merupakan rahmat Allah juga ya. Hunna libasul lakum, itu tambahannya. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu juga adalah merupakan pakaian buat mereka. Ini sebuah filsafah yang sangat tinggi pemahamannya. Artinya apa? Keluarga itu adalah merupakan satu pakaian. Siapa saja yang membukakan aurat keluarganya, berarti juga membukakan aurat orang lain atau pasangannya. Maka ini juga merupakan sebuah kiasan bahwa ketika keluarga tersebut dapat menjaga mur'ah dan kebaikan, maka orang lain akan melihat keluarga itu adalah keluarga yang sakinah. Dilihat bagaikan sebuah pakaian yang cantik, serasi dan manis. Nah, inilah merupakan pakaian. Bila dirobek atau bila dinampakkan auratnya, maka misalnya seorang istri menceritakan aib suaminya kepada istri-istri yang lain, atau istri tetangganya, para tetangganya, maka ya samalah dia dengan membukakan aurat dari pakaian keluarganya itu. Termasuk kepada kajian ayat tentang puasa ini, maka Allah menyindir di sini. Allah tahu kamu juga tidak sanggup untuk menahan gejolak ghirah seksual itu, maka Allah memaafkan dan memberi taubat. Nah, maka sekarang bashiruhunna, silakan kamu melakukan melakukan hubungan suami istri, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan mintalah, haraplah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu. Pada hukum yang kedua, ini disebutkan Allah memberikan kebolehan makan dan minumlah di malam-malam Ramadan sampai ya sampai datangnya waktu fajar. Nah, kemudian kewajiban yang ketiga atau hukum yang ketiga untuk menyempurnakan puasa sampai malam hari. Artinya ketika dia berniat untuk puasa mulai fajar, sempurnakanlah sampai masuk kepada malam hari, yaitu waktu maghrib. Ini menunjukkan kewajiban kita menahan diri dari hubungan-hubungan yang seperti di atas, makan dan minum dan sebagainya. Hukum yang keempat adalah tidak boleh melakukan hubungan suami istri tadi ketika dia berniat i'tikaf di dalam masjid atau sedang i'tikaf di dalam masjid, walaupun pada malam Ramadan gitu maksudnya. Siangnya sudah pastilah kan, malam-malam Ramadan dia sedang i'tikaf di masjid, dia juga tidak dilarang untuk melakukan hubungan suami istri. Kenapa? Dia sudah meniatkan dirinya untuk Allah di dalam masjid tersebut. Inilah batasan Allah, jangan dilanggar. Kalau dilanggar akan ada sanksinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat ini agar kamu tahu mana larangan dan mana yang boleh untuk bertakwa, untuk mencapai nilai-nilai takwa. Ini ayat ini sangat baik. Jadi ada empat masalah yang dimunculkan di dalam ayat ini, dan mungkin ya kita bisa berdialog dengan kawan-kawan yang lain. Silakan Asatis. Ya, Ustaz Anahabi, saya ingin menambahkan saja di sini penjelasan dari Ustadz yang sudah hampir mengcover semuanya tadi. Yang menjadi perhatian saya di sini adalah ketika Allah mengatakan wa antum aqifuna fil masajid. Ya, janganlah kamu menggauli istri kamu sedangkan kamu sedang beriktikaf di dalam masjid, ya. Iktikaf ini sebenarnya kalau untuk mazhab Syafi'i itu bukan merupakan satu anjuran yang kuat. Iktikaf hanya dikenal di mazhab Hanafi, ya, sifatnya itu adalah disunatkan untuk melakukan i'tikaf pada waktu bulan Ramadan. Ya, tujuannya memang sangat baik sekali. I'tikaf ini adalah untuk memaksimalkan daya upaya kita dalam rangka pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini. Ya. Kemudian lagi i'tikaf ini juga punya manfaat yang sangat besar sekali bagi seseorang di dalam bulan yang suci. Dia sudah mensucikan dan membersihkan dirinya, kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga membatasi dirinya dari dengan beritikaf di dalam masjid, membatasi dirinya dari hal-hal yang tidak perlu untuk dilihat atau dilakukannya. Ya, mengenai masalah itikaf ini ada sebuah hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang pentingnya masjid bagi seseorang. Sab'atun la yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada tujuh golongan yang pada hari akhirat nanti akan Allah naungi, di mana pada hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah, yaitu salah satunya itu adalah rajulun wa qalbuhu muta'alliqun bil masajid, yaitu seorang yang hatinya itu tetap terikat di dalam masjid. Jadi saya kira i'tikaf ini adalah merupakan salah satu realisasi daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, agar kita pada hari akhirat nanti mendapatkan naungan dan rahmat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tapi menarik sekali memang kalau beberapa tahun terakhir ini i'tikaf ini sudah menjadi satu tren bagi masyarakat Indonesia. Kalau dahulu tidak begitu terperhatikan, Akan tapi sekarang ini pada akhir-akhir bulan Ramadan itu banyak sekali para pemuda yang itikaf. Tidak hanya pemuda, juga pada orang tua yang ingin mengisolasi dirinya, dalam artian mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan itikaf ini. Cuma ada di sini yang ingin saya tanyakan Ustaz Anafi mengenai teknis itikaf ini. Ya. Banyak yang belum jelas tentang teknik pelaksanaan itikaf ini. Apakah boleh kita itikaf malam aja, kemudian siangnya kita keluar-keluar jalan ke sana kemari? Ataukah itikaf ini memang harus, itikaf itu hitungannya atau ukurannya itu harus selalu harus di masjid, tidak boleh keluar-keluar? Gimana ini? Ya, kalau kita yang terakhir mau saya jawab ini saja langsung, bahwa sebagaimana yang dikatakan tadi, itikaf ini pada dasar hukumnya sunnah, boleh saja. Tapi bila sudah dinazarkan, maka dia akan menjadi suatu kewajiban. Maka sebagaimana yang disinggung oleh Pak Ustadz Perdana tadi, dalam mazhab Hanafi, itikaf ini lebih ketat aturannya. Bila dia sudah masuk ke dalam masjid, dia tidak boleh keluar lagi. Khususnya 10 akhir Ramadan itu. Dia tidak boleh keluar lagi, misalnya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Maka dia khususkan untuk ukhrawi saja di situ. Nah, kecuali untuk buang hajat dan lain sebagainya. Nah, dalam mazhab Syafi'i lebih fleksibel. Karena apa? I'tikaf ini artinya berdiam kapan saja boleh, dan waktunya tidak ditentukan. Apalagi khususnya di 10 Ramadan, bila dia misalnya masuk di pagi hari, nanti sampai jam 10 dia punya urusan, boleh saja dia keluar lagi. Dalam artian apa? Agar urusan duniawinya juga lancar. Nanti maghrib baru masuk lagi semalaman di masjid. Demikianlah, mungkin ada hal yang mungkin perlu dikerjakannya, ada hal yang perlu diselesaikannya. Nah, setiap kali dia masuk ke masjid, wajib dia berniat i'tikaf. Begitulah selanjutnya mungkin ada sholat-sholat sunat tahiyatul masjid yang dianjurkan untuk itu. Ini menarik untuk kita lihat di sini bahwa kebiasaan i'tikaf di 10 akhir Ramadan ini memang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka saya sangat setuju sekali, dan kita dorong masyarakat termasuk diri kita sendiri agar melakukan i'tikaf di 10 akhir Ramadan, karena pada saat inilah kita disibukkan dengan ibadah dan tidak dengan urusan duniawi. Saya tidak mengatakan tidak tinggalkan dunia Anda ketika Ramadan atau di ujung Ramadan, tidak juga. Silakan ambil. Tapi alangkah lebih cerdasnya kita untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk digunakan pada bulan Syawal sebelum 10 akhir Ramadan. Kalau misalnya beli baju, beli aja banyak-banyak sekarang, awal Ramadan. Sekarang. Beli beras, beli banyak-banyak awal Ramadan. Beli kue, beli banyak-banyak awal Ramadan. Begitu masuk akhir Ramadan, kita tinggal petik tasbih aja. Itu pun kalau ada duit gitu. Kalau tak ada duit, dan juga ceritanya kan hasilnya kan mungkin. Iya, saya sedikit menambahkan suatu hal yang menarik. Pengalaman kita di Mesir itu, Asrul Awakhir Ramadan itu, 10 terakhir Ramadan itu masjid penuh. Kebalikan di Indonesia ini mungkin, atau di kampung kita ini, 10 terakhir Ramadan itu masjid tinggal 2 saf gitu ya. Awal Ramadan itu membludak, membluber sampai keluar. Kalau di Mesir itu, apalagi tanggal 27 Ramadan itu puncaknya, itu doa sampai mungkin sampai jam 12 malam itu baru selesai sholatnya, sekaligus khatam Quran itu. Di masjid-masjid besar, bahkan orang kota, orang desa datang ke kota. Kalau kita itu sudah haminus tuh ceritanya itu. Jadi sebagaimana seorang kota meninggali desa, kota menuju desa. Ini suatu fenomena Indonesia yang di sini juga ciri khasnya. Tapi tetap kita berpikir seharusnya di 10 akhir Ramadan itu kita meningkatkan kualitas dan frekuensi ibadah. Kita sangat sedih hari-hari terakhir kok kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, malah merebut suatu yang fana, meninggalkan yang kekal. Ini juga termasuk dari cara berpikir dan keilmuan. Saya pikir masyarakat Indonesia khususnya tentang Ramadan dan 10 akhir Ramadan khususnya tidak begitu menggejala ilmunya di tengah-tengah mereka. Makanya yang lebih dipersiapkan adalah ya kue, atau seharusnya malam Lailatul Qadar di Ramadan jadi malam Lailatul Bakar. Jadi akhirnya pas sibuk dengan duniawi, tinggallah sedikit di masjid. Tinggallah dua saf, satu saf kadang-kadang. Akhirnya waktu ceritanya begini, waktu imamnya memimpin sholat kan, ada ini bilalnya, subhanallah milikil ma'bud, subhanallah milikil maujud. Jadi dijawab oleh anak-anak muda yang mungkin sudah resah juga, imam sujud, jemaah cabut. Orang nggak semangat lagi gitu. Nah, tinggallah wawak tua sama imamnya saja. Itu pun karena imam sudah diorder dari awal. Atau, ya, atau ada anak yatim yang memang harus duduk di situ supaya dapat fidyah. Ini kan persoalan fenomena sebenarnya ini. Cuman kita tidak mengatakan inilah masyarakat seluruhnya. Karena juga ada sebagian yang ingin agar Ramadannya itu bermanfaat ganda dan juga dia dapat ibadah yang maksimal di situ. Jadi pendengar yang berbahagia, menarik memang untuk kita kaji Ramadan ini. Hanya waktulah yang mungkin memisahkan kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah pada masa-masa yang akan datang, dan Ramadan lebih baik bagi kita sehingga kita juga mendapatkan takwa pada bulan-bulan tersebut. Demikian, saya Hanafi Ismet, Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Ardian Syar, Ustaz Safiar, dan Ustaz Ahmad Perdana. Kami mengucapkan terima kasih dan ikuti terus dialog pagi ini di RRI yang kita cintai pada gelombang 92.94,3 FM dan jam 5.30. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.